Jadi dalam bidang hadis, kita ada yang dinamakan sebagai mustalahul hadis. Semua pernah dengar mustalah hadis adalah common lah. Di sekolah ada belajar, mungkin ada, mungkin di universiti pun ada. Mustalahul hadis adalah salah satu cabang ilmu hadis yang penting dan sesuai untuk didedahkan kepada golongan awam ataupun penuntut ilmu yang baru start menuntut ilmu hadis. Mustalahul hadis ialah satu ilmu yang membicarakan tentang label-label hadis lah. Mustalah, nama dia pun mustalah. Kita bicarakan tentang istilah hadis. Apa maksud hadis hasan? Apa maksud hadis sahih? Apa maksud hadis daif? Apa maksud hadis maklub? Apa maksud hadis mudraj? Apa maksud hadis mudallas? Dan seumpamanya. Perbahasan, ini perbahasan tentang istilah-istilah tersebut. Kalau orang tu belajar tentang hadis sahih, apa syarat-syarat hadis sahih? Apa kalau orang tu belajar tentang tadlis, apa syarat tadlis? Macam mana hadis maratib tadlis, level-level tadlis? Begitu juga kalau kita tengok berbicarakan tentang hadis maklub yang terbalik kan, apa jenis hadis maklub yang memberi impact, apa yang tak memberi impact. Kita bicarakan semua permasalahan tentang istilah-istilah hadis tersebut. Okey. Pendetilan tentang mustalah hadis kita tak akan bincangkan untuk hari ini sebab masa dia sempit, tapi insyaallah esok, mungkin esok pagi insyaallah, tentang mustalah hadis. Mustalah hadis pokoknya kita nak tahu secara mafhumnya. Mustalah hadis adalah satu macam kanun lah, satu guideline yang dibuat oleh ulama-ul hadis untuk nak menjaga hadis Nabi SAW. Nak kita nak kenal tentang hadis Nabi sama ada boleh diterima ke tak boleh diterima, jenis-jenis dia, jenis-jenis hadis sahih, jenis-jenis hadis daif, itu pun kena kita tahu. Jadi mustalahul hadis, ulama mengarang kitab mustalahul hadis berperingkat-peringkat. Kita tahu, kebanyakan kita tahu kitab mustalahul hadis, siapa boleh namakan satu? Kebanyakan kita tahu kitab Ibn Hajar tulis kan? Kita tahu kitab Nukhbatul Fikar atau Nuzhatun Nazar yang ditulis oleh Ibn Hajar. Jadi itu je yang kita tahu. Tapi sebenarnya proses penyampaian hadis daripada kurun yang terdahulu sampai ke kurun Ibn Hajar mengalami, even sekarang pun mengalami proses yang pelbagai, yang menyebabkan manhaj yang pelbagai, cara memahami itu lagilah pelbagai. Para ulama dahulu zaman kurun ke-3 Hijrah, pada zaman Imam Syafi'i, pada zaman Imam Muslim, pada zaman Abu Dawud, mereka ni menulis hadis, menulis ilmu mustalahul hadis bukan macam sekarang ni, satu bentuk buku yang disusun rapi mengikut bab, hadis ni sekian, hadis ni maksud sekian, tak ada. Diorang dulu adalah zaman yang ilmu hadis tu strong. Kebanyakan orang-orang ni kuat dalam bidang hadis. Jadi mereka hanya tulis tentang satu-satu topik yang dia tak disusun pun. Misalnya contoh Imam Muslim, dia tulis tentang kitab Tamyiz. Dia tulis tentang kitab, misalnya Imam At-Tirmidhi, dia ada tulis tentang perbahasan tentang ilal. Dia ada ilalul saghir, ilalul kabir. Kemudian misalnya Abu Dawud, dia hanya tulis risalah ila ahli Makkah. Dia tulis tentang satu risalah tentang syarat-syarat di dalam sahih, dalam Sunan Abi Daud. Asy-Syafi'i tulis dalam risalah few perbahasan tentang mustalahul hadis. Jadi zaman dia orang tak disusun hadis tu secara tersusun lagi macam mana yang kita tengok hari ni. Jadi perbahasan ni rumit lah sebab dia orang punya pembahasan dia orang tak tersusun, dan kebanyakannya apa yang dia bincangkan secara tatbik, secara praktikal. Kemudian berkembang sehinggalah ke zaman kurun ke-5 Hijrah, pada zaman Khatibul Baghdadi. Khatibul Baghdadi yang meninggal tahun 463 Hijrah, zaman Ibn Hazm meninggal tahun 450 Hijrah, Al-Hakim meninggal tahun 405 Hijrah, dia tulis Ma'rifatul Hadith. Al-Khatib tulis Al-Kifayah. Ibn Hazm ada Al-Ihkam. Jadi masa generasi yang kurun ke-5 tersebut, penulisan mustalahul hadis dah berkembang. Dia dah berkembang sikit ke tahap dia membicarakan pendapat ulama sebelum ni, yang terdahulu, yang sebelum ni, dalam bentuk yang masih belum tersusun, masih lagi agak terabur perbahasan, masih lagi bercampur bau, dengan pembahasan usulul fiqh dan sebagainya. Macam kitab ihkam banyak mengandungi, kitab usul kifayah pun banyak perbahasan mengenai usul fiqh pun masuk, tak tersusun rapi lagi. Sebab zaman tersebut masih lagi kuat lagi ulumul hadis diorang. So kalau kita nak baca kitab-kitab mustalah yang ditulis oleh zaman-zaman al-khatib, zaman-zaman al-hakim ni, kita akan hadapi masalah nak faham. Susah sikit lah, sebab dia berterabu kalam mutaqaddimin banyak. Sampailah berkembang lagi proses penulisan hadis. Zaman tu juga Ar-Ramuh Hurmuzi, 360 Hijrah dia hidup, meninggal. Berkembang ke zaman kurun ke-7. Kurun ke-7 Hijrah, di situlah lahirnya Ibn Salah, di situlah lahirnya An-Nawawi. Start daripada kurun Ibn Salah. Ibn Salah start apa orang panggil pembaharuan, macam revolution dalam bidang mustalahul hadis. Dia himpunkan balik perbahasan permasalahan ilmu hadis dalam satu buku yang dikenali sebagai Muqaddimah Ibn Salah. Disusun perbahasan dan dia babkan mengikut bab hadis sahih, apa hadis hasan apa. Dulu tak ada, dulu berterabu, dulu cerita tentang ni, cerita tentang ni, masuk kat sini, cerita kat sini, berterabu. Ni dihimpunkan semua tentang permasalahan umul hadis dalam satu kitab. Dan kemudian follow lah, start daripada Ibn Salah, berkembang lah An-Nawawi follow, kemudian Ibn Daqiqul Aid follow, sampai zaman seterusnya lah ke kurun Ibn Hajar, kurun ke-9 Hijrah. Kemudian di follow oleh macamnya Al-Iraqi, guru Ibn Hajar, yang dia kata 806 Hijrah. As-Suyuti, 911 Hijrah. Diorang semua ni follow kepada rentak Ibn Salah. Jadi kita boleh kata Ibn Salah adalah bapa revolution kepada mutaakhirin dalam menulis kitab Mustalahul Hadith. Cara dia tulis dah berbeza. Beza dia dari sudut mana? Ibn Salah ke kurun-kurun selepas dia, kebiasaannya bila mengulas suatu isu tentang Mustalahul Hadith, dia lebih mengulas tentang apa yang mereka faham, apa yang mereka faham daripada nas-nas terdahulu. Dia tak banyak terlalu nakalkan kalam-kalam mutaqaddimin terdahulu. Berbeza dengan misalnya penulisan Khatibul Baghdadi, dia orang ataupun Ilal Ibn Rajab, dia banyak tulis-tulis kitab yang berpaksikan kepada aqwal mutaqaddimin. Sebab mutaqaddimin yang hidup ke zaman sebelum dia orang ni, dia orang sendiri yang bergelumang dengan para perawi, dia orang sendiri yang berjumpa dengan para perawi, yang hidup bersama dengan para perawi, dia orang faham suatu isu tu. Kemudian bila generasi seterusnya, qallal faham, kefahaman semakin kurang, menyebabkan ramai penuntut ilmu minta untuk diringkaskan, diringkaskan, diringkaskan, dihimpunkan, sebabkan dah susah nak faham. Sebabkan itulah Ibn Salah mudahkan, kumpulkan pada satu tempat. Macam kita lah sekarang, kadang-kadang bila kita belajar kat universiti, bila nak exam je minta nota, nak nota, nak nota, nak kupasan. Kita tak nak rujuk sendiri kepada kitab-kitab marajik yang menjadi silibus kepada subjek tu, tapi kita nak lebih kepada nak nota je, nak depend pada nota. So kita nak refer satu tempat je, kita tak nak penat-penat nak cari isu, tak mau. Ini zaman sekarang, bayangkanlah lebih teruk. Zaman dahulu pun sudah ada. Sebab tu Ibn Hajar bila mana dia tulis Nukhbah, dia kata fasa'alani ba'dul ikhwani an ulakhis lahumul muhimma min dhalik fa'ajabtuhu ila su'alihi raja' al-indiraj fi tilka al-masalik. Dia kata dia menulis Nuzhatun Nazar tu sebabkan ramai daripada pelajar-pelajar dia, kawan-kawan dia, minta supaya diringkaskan permasalahan ulumul hadis dalam satu formula yang ringkas supaya orang senang nak faham. Sebab kita dari generasi ke generasi seterusnya, kefahaman kita semakin kurang, ingatan kita tak nafi memang jauh berkurangan bandingan dulu. Sebab itulah kita akan tengok revolution dia. Kitab hadis yang ditulis pada zaman terdahulu, pada kurun ke-3 Hijrah, kurun ke-5 Hijrah, susah. Permasalahannya terabu. Nak faham dia kena betul-betul kena fokus, kita kena ada, kena bergerakkan akal kita, minda kita untuk nak fahamkan nas. Berbeza dengan kutub mutaakhir, kita boleh baca begitu saja, mungkin kita boleh faham. Kalau kita tak boleh faham juga, tingkatkan lagi kefahaman lah. Itu masalah. Apa yang sebut ni sebabkan nak sebutkan kenapa kadang-kadang ada perbezaan antara manhaj di kalangan sebahagian ulama hadis dalam membincangkan suatu masalah hadis. Sebab orang sekarang ni bila dia tak faham, dia hanya akan nukil je. Bila mana kita sebut pendapat fulan, dia akan bawa pendapat yang lain yang menyanggahi. Habis tu syekh imam ni kata macam tu pula, sebab dia sendiri tak faham tentang isu tersebut. Yang dia tahu fulan kata apa, ni fulan kata apa, dan dia sendiri tak ada feeling untuk nak mendalami masalah tu. Dia hanya nak cari khulasah. Itu musibah yang menimpa penuntut ilmu zaman sekarang. Itu adalah secara teori je. Dan macam mana ulama mengarang kitabul hadis? Dia ada beberapa bentuk. Kitab mustalahul hadis lah, bukan kitab hadis, mustalahul hadis. Ada ulama yang mengarang hadis mengikut bentuk syair. Alfiyah, macam alfiyah. Siapa pernah dengar alfiyah Iraqi misal, yang meninggal tahun 806 Hijrah, ataupun alfiyah As-Suyuti yang meninggal tahun 911 Hijrah. Dia ada alfiyah. Alfiyah ni sejenis formula tentang bidang hadis untuk buatkan kita cepat ingat. Dia buat dalam bentuk syair. Dia syair Arab. Dia ada contohnya As-Suyuti, disebut dalam alfiyah di As-Suyuti. Dia kata ilmu al-hadith dhu qawanin tuhad yudra biha ahwal matn wa sanad fadhaka al-maqsud mawdu' wal maqsud ay yu'raf al-maqbul wal mardud. So itu dia buat macam rentak macam tu, supaya kalau kita nak hafal, senang kita hafal. Itu dalam bentuk alfiah. Itu semua ringkasan. Kita hafal formula. Formula macam matematik pun ada formula. Kita ingat formula, insyaAllah kita boleh buat jalan dia. Begitu juga ada hadis, itu adalah yuktabar formula. Begitu juga ada juga ulama hadis, dia tulis dalam bentuk, bukan dia buat dalam bentuk nyanyi macam syair tadi tu, tak. Dia buat rumusan pendek. Dia tulis khulasah kepada masalah, macam yang ditulis oleh Ibn Hajar dalam Nukhbatul Fikar. Dia tak ayat dia tak buat macam tadi main rentak-rentak kan, yudra biha ahwal matnin wasanat. Dia buat macam tu tak. Dia hanya tulis formula saja, ringkas. Contohnya dia tulis wal khabaru imma ay yakuna lahu turuqun bila adadin muayyanin aw ma'hasrin bima fawqa al-ithnaini aw bihima aw biwahidin fal awwalul mutawatir al-mufidul ilmi al-yaqini bishurutihi wal thani al-mashhur wa huwa al-mustafid ala ra'yin wal thalith al-aziz wa laysa shartan lis-sahih khilafan liman za'ama wal rabi' al-gharib wa kulluha siwa al-awwal ahad. Panjanglah. Itu semua bukan syair, tapi itu adalah formula. Satu formula yang dia ringkaskan. Apa maksud hadis masyhur? Apa maksud hadis mutawatir? Apa maksud hadis gharib? Secara ringkas, tanpa perbahasan yang terperinci. Jadi formula macam ni, kalau kita sebagai penuntut ilmu boleh hafal, bagus, supaya kita boleh ingat basic step tentang guideline dalam bidang hadis. Tapi of course kita kena faham jugalah, kita kena belajar syarah dia, sebab syarah dia akan panjanglah. Begitu juga ada ulama hadis yang mengarang kitab mustalahul hadis dalam bentuk penulisan yang panjang, syarahlah. Macam kitab Fathul Mughith As-Sakhawi yang meninggal tahun 902 Hijrah. Di syarah Alfiyah Iraqi, kemudian kita ada kitab Tadribur Rawi As-Suyuti, Ulumul Hadith Ibn Salah. Ni semua kitab yang mungkin kalau kita nak baca ni memakan satu dua jilid, berjilid-jilid kadang-kadang lah. Di kitab panjang. So kitab ni sesuai kalau kita nak belajar ke peringkat seterusnya. Maksudnya selepas kita tahu basic-basic Ulumul Hadith, kita pergi ke kitab yang lebih luas, supaya perbahasan ni lebih luas dan kita lebih terbuka lagi lah. Nah, ada juga ulama hadis yang menulis kitab mustalahul hadis dalam bentuk muqaddimat. Muqaddimat ni contohnya dia tulis satu kitab hadis, tapi muqaddimah dia mengandungi sebahagian perbahasan ilmu hadis. Misalnya dalam Sahih Muslim, kalau baca muqaddimah ni ada banyak faedah-faedah berkaitan dengan ulumul hadis. Kalau antum baca Muqaddimah Al-Jarh wa Ta'dil li Ibn Abi Hatim yang meninggal tahun 327 Hijrah, dia pun dalam muqaddimah ni banyak faedah-faedah berkaitan ilmu hadis. Begitu juga dalam Muqaddimah Sahih Ibn Hibban, misalnya Risalah Abi Dawud ila Ahli Makkah yang dianggap macam Muqaddimah Sunan Abi Dawud dan seumpamanya. Itu adalah cara ulama mengarang. Itu biasanya kitab-kitab ulama terdahulu yang generasi awal sebut kurung ketiga tu, dia menulis macam tu. Ha, dia punya style dia lah. Ni kita bicara tentang style-style ulama menulis kitab Mustalahul Hadis. Kemudian ada juga ulama hadis yang tulis dalam bentuk macam nukat. Nukat ni dia ulama tersebut dia belajar satu kitab hadis tertentu, kitab Ulumul Hadis. Kemudian dia keluarkan dia punya point-point yang penting dan some argument. Macam Ibn Hajar dia tulis An-Nukat ala kitab Ibn Salah. Dia belajar kitab Ibn Salah, dikumpulkan faedah daripada Syekh Iraqi dan dia sendiri, dan dia argue sikit kat situ. Dia bukannya tulis dalam bentuk yang tersusun, tapi lebih kepada dia punya faedah-faedah yang dihimpunkan lah daripada kitab Mustalah Ibn Salah. Ada juga ulama yang menulis kitabul hadis macam kita sebut tadi dalam kitab usul. Macam tu Imam Syafi'i dan kitab Ar-Risalah, Ibn Hazm dalam kitab Al-Ihkam yang kita sebut tadi tu. Ni style macam mana ulama menulis suatu hadis. Okey. So perbahasan tentang Mustalahul Hadis panjang. Sebahagian dia insya-Allah esok pagi yang akan kupaskan sikit, sebab nak bincang secara detail semua benda dia tak akan cukup makan masa satu hari, mungkin akan makan masa berbulan-bulan lah. Kemudian kita ada juga satu cabang ilmu hadis lain yang kita kena penting juga kita nak kena belajar, iaitu ilmu manahijul muhaddithin. Manahijul muhaddithin satu ilmu yang kita belajar tentang manhaj, metodologi ulama dalam mengarang kitab. Ini sangat penting, sebab kalau kita tak faham manhaj ulama, itu yang kita akan timbul kekeliruan, kekaburan. Misalnya kita selalu sebut, kenapa dalam kitab Sunan Tirmizi ni kamu kata ada hadis dhaif? Habis tu kamu dia faham macam tu. Kamu siapa nak kritik Imam Tirmizi? Tiba Imam Tirmizi dah kumpulkan hadis dalam Sunan Tirmizi, tiba-tiba kamu kata hadis ni dhaif. Dia dah keliru, sebab dia tak faham manhaj Imam Tirmizi. Kenapa dia keluarkan hadis tersebut dalam kitab dia? Dia sebut dia kumpulkan hadis-hadis yang dihujahkan, digunakan oleh ulama fiqh, oleh fuqaha. Walaupun hadis tersebut daif sekalipun, dia akan masukkan. Itu bukan syarat dia. Bukan syarat dia nak masukkan hadis-hadis yang sahih macam Imam Al-Bukhari. Begitu juga dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kita tak faham, sebab tu kadang-kadang anak pelik, ada orang dia petik hadis. Serujukan dia daripada mana? Kitab Al-Kamil Ibn Adi. Al-Kamil Ibn Adi, Ibn Adi rahimahullah, meninggal tahun 365 Hijrah. Dia menulis kitabul kamil fi du'afa' rijal. Dia himpunkan perawi-perawi yang ada kritikan, kebanyakannya perawi-perawi yang daif, yang sangat lemah, yang dihimpunkan dalam kitabul kamil. Dan dihimpunkan riwayat-riwayat diorang yang mungkar. Jadi sebenarnya riwayat-riwayat yang disimpulkan dalam tu adalah bukti bahawa perawi tersebut lemah. Yang dia nak buktikan bahawa perawi tersebut lemah di sisi dia, disebutkan riwayat-riwayat tersebut. Dan bila mana orang tu mungkin buka, Ibnu Adi ni muhaddis, dia buka kitabul kamil je, dia petik, dia terjumpa hadis, dia petik. Padahal dia tak tahu itu adalah hadis mungkar, hadis yang batil, yang tak betul kadang-kadang. Sebab itulah kepentingan memahami hadis juga penting. Kadang-kadang orang quote je, hadis ni diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dalam As-Sunan. Jadi dia terus kata Ad-Darqutni imam fil ilal. Tiba-tiba kamu kata hadis ni problem, padahal Ad-Darqutni imam ilal boleh riwayatkan hadis ni dalam Sunan dia. Dia tak faham bahawa Ad-Darqutni himpunkan banyak hadis-hadis dalam Sunan dia adalah sebagai tanda bahawa hadis itu sebut yang digunakan oleh fuqaha ada problem. Banyaklah. Sebab hadis dhaif banyak dan dia banyak bincangkan pembahasan ilal. Seolah-olah dia nak bagi tahu bahawa hadis yang kamu gunakan sebahagian besarnya ada problem. Jadi bila kita tak faham tentang manhaj ulama dalam menulis, menyebabkan kita akan jadi keliru. Kenapa ni? Kenapa? Kenapa Bukhari riwayat hadis ni yang dikritik perawi dia? Kenapa perawi yang lemah ni ada dalam sahih Bukhari? Kenapa ada dalam sahih Muslim? Kita tak faham. Ada jawapan-jawapan di sebalik itu yang kita kena faham dalam manhaj ulama. Sebab ini satu perbincangan yang panjang kalau kita nak bincang tentang manhaj ulama satu persatu. Sebab bila mana kita belajar manhaj muhaddithin, kita ada manhaj ulama dalam mengarang kitab hadis. Dan kedua, kita ada manhaj ulama dalam mengarang kitab rijal, perawi. Dalam kitab hadis, ada ulama yang jenis dia nak himpunkan saja riwayat dia yang banyaklah tanpa limit. Misalnya Musnad Ahmad yang hampir 30,000 hadis yang diriwayatkan, banyaklah. Ada ulama lain tak dilimitkan hadis dia. Mungkin 1,000 hadis, 100 hadis, 40 hadis. Okey. Ada juga manhaj dari segi keabsahan hadis. Kitab-kitab hadis ada level dia. Ada yang di level martabat yang tertinggi dari segi sahih. Definitely kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang talaqqal ummah bil qabul, maksudnya ummah daripada generasi ke generasi menerima hadis tersebut sebagai sahih. Itu adalah level yang tertinggi. Bila mana orang sebut hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari atau Muslim, khair, insya-Allah betul. Sahihlah. Begitu juga ada hadis, kitab-kitab hadis yang kebanyakan hadis-hadis dia sahih, tapi tak semua sahih. Kebiasaannya ini adalah hadis-hadis yang menghimpunkan hadis-hadis yang menjadi dalil kepada masalah fiqh lah. Jadi ada yang sahih, ada yang tak sahih. Kan? Misalnya kitab Sahih Ibn Khuzaimah, kita ada kitab Sahih Ibn Hibban. Walaupun nama dia sahih juga, tapi bukan maksud sahih dia tu sahih macam darajah Al-Bukhari. Sebab imam zaman dahulu, dia consider hasan tu sahih kebanyakannya. Imam-imam mutaqaddim, hadis-hadis yang ada sedikit lemah tapi tak terlampau lemah pun dikira sahih juga. Sebab sahih ni macam lafaz umum, boleh diterima, sahih. Hasan pun masuk dalam sahih. Itu istilah, sebahagian istilah mutaqaddimin terdahulu. Kita ada kitab, kita dah sebut Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah. Kita ada juga misalnya Al-Muntaqal Ibn Al-Jarud. Al-Muntaqal Ibn Al-Jarud meninggal tahun 307 Hijrah. Di kitab hadis dia seolah-olah adalah seorang ulama kata macam mustakharaj kepada Sahih Ibn Khuzaimah dari sudut susunan hadis, dari sudut cara dia sebut nama bab umpamanya. Ada juga kitab misalnya yang banyak hadis-hadis sahih ni. Ini antara yang banyak hadis-hadis sahih lah. Macam tadi Al-Mukhtar Al-Diyah Al-Maqdisi pun sama juga, meninggal tahun 643 Hijrah pun dia menghimpunkan hadis-hadis yang dirasakan sahih, di seolah-olah seolah macam mustakharaj kepada hadis sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis yang ditengok salih lil ihtijaj, untuk dijadikan hujah, dikeluarkan. Sebahagian besar hadis-hadis ni sahih. Itu antara contoh-contoh kitab yang level dia agak high dari sudut keabsahan hadis. Ada hadis-hadis yang bukan kebanyakan hadis sahih, banyaklah juga hadis-hadis yang sahih, tak semuanya sahih. Jadi kita ada macam kitab-kitab sunan, Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, Ibn Majah, An-Nasa'i, kitab Muwatta Malik, Sunan Al-Baihaqi, banyak jenis-jenis hadis-hadis yang sahih. Tapi boleh jadi juga ada hadis-hadis yang tak sahih mengikut metodologi dan syarat-syarat yang digunakan oleh pengarang dia lah. So itu dalam penulisan kitabul hadis. Dalam penulisan ulama dalam menghimpunkan para perawi, mengkritik perawi pun ada pelbagai juga, pelbagai manhaj. Ada ulama yang himpunkan hanya perawi-perawi yang dinilaikan sebagai thiqat sahaja, yang boleh diterima sahaja. Misalnya kitab Ibn Hibban. Ibn Hibban dia tulis kitab Thiqat bagi dia, yang mana dirasakan perawi tersebut thiqah di sisi dia, boleh diterima di sisi dia, dimasukkan dalam kitab Thiqat. Ada juga para ulama yang sebaliknya dihimpunkan perawi-perawi yang dikritik je. Kebanyakan dia perawi-perawi yang lemah. Sebahagian yang dikritik tapi boleh jadi kritikan tu tak sah. Misalnya kitab tadi yang kita sebut Al-Kamil Ibn Adi, ada juga kitab Al-Majruhin juga oleh Ibn Hibban, Al-Du'afa Al-Uqayli, kitab macam ni banyak, Al-Du'afa Al-Bukhari, Ahwalul Rijal Juzdani, pelbagai lah. So kitab-kitab ni dihimpunkan banyak khusus tentang perawi-perawi yang daif. Kita ada Du'afa As-Saji, banyak Ad-Du'afa Al-Mutrukun Al-Nasai, Ad-Du'afa Al-Iddar Qutni, semua perawi-perawi yang dikritik mereka sebagai ada masalah. Ada juga perawi kitab-kitab yang khas, yang tak dia tak limit pada perawi thiqah dan daif. Ada yang campurkan antara thiqah dan daif. Mana-mana perawi. Misalnya Tawarikhul Kabir Al-Bukhari, Imam Bukhari ada kitab Tawarikhul Kabir. Yang Imam Bukhari kata, semua nama-nama perawi ada dalam tarikh ni kebanyakannya aku ada kisah dengan dia orang. Maksudnya dia betul-betul faham. Dia kenal siapa perawi yang ditulis dalam dalam tarikh dia. Sebab tu kitab Imam Bukhari tarikh antara kitab yang paling strong kalau untuk dirujuk sebagai maklumat tentang para perawi. Kitabul Jarh wa Ta'dil Ibn Abi Hatim pun menghimpunkan pelbagai perawi. Dihimpunkan pandangan daripada especially daripada ayah dia Abu Hatim, Abu Zur'ah, banyak juga daripada Ahmad bin Hanbal, daripada Amr bin Ali al-Fallas, semua yang dihimpunkan dalam Kitabul Jarh wa Ta'dil. Ada juga kitab-kitab yang disusun perawinya mengikut negara, wilayah tertentu. Misalnya tadi kita sebut Tarikh Dimashq yang ditulis Ibn Asakir. Perawi-perawi yang berasal atau menetap di Dimashq, yang pernah lalu di Dimashq. Al-Khatib al-Baghdadi tulis juga kitab Tarikh Baghdad. Di perawi-perawi yang pernah menetap di Baghdad, yang pernah datang ke Baghdad, yang pernah lalu di Baghdad, menyampaikan ilmu di Baghdad, ulama-ulama di sana. Dan pelbagai negeri lagi, Tarikhul Basra, Tarikhul Juzjan, tarikh bermacam Tarikhul Asbahan. Semua ulama-ulama ni tulis berbagai, yang dibahagikan mengikut wilayah-wilayah tertentu. Ada ulama juga susun perawi-perawi tersebut mengikut zaman. Perawi-perawi daripada kurun ke-8, misalnya Ad-Durar al-Kaminah ke, yang ditulis oleh Ibn Hajar. Ini semua manhaj-manhaj macam mana kita nak mencari perawi. Sebab penting dia, katakan kita nak cari perawi, perawi tersebut daripada kurun ke-4 yang hidup pada zaman Ad-Darqutni, zaman An-Nasa'i. Kemudian kita buka kitab Tarikhul Kabir oleh Al-Bukhari, tiba-tiba kita tak jumpa. Memanglah tak jumpa, sebab Al-Bukhari hidup sebelum daripada kurun tersebut. Macam mana kita nak cari, contohnya, macam mana kita nak cari perawi yang hidup pada kurun ke-3 pada buku yang ditulis pada kurun ke-2? Kan? Tak logik. Misalnya kita nak cari kitab Al-Bukhari, kita nak cari perawi yang hidup zaman sekarang, mestilah tak jumpa, sebab tuan punya kitab meninggal lama dulu. Sebab itulah penting, kalau kita nak cari, so kita tak banyak, tak tersilap. Bukan semua kitab yang kita perlu nak buka satu-satu, tak. Kalau kita rasa je perawi ni, kita rasa kebanyakan ulama kritik dia, so mana sumber dia, kita boleh agak kitab ni. Itu kepentingan kita belajar tentang manhaj muhaddisin. So dalam kemudian kita ada lagi cabang yang ketiga. Manhaj muhaddis ini penting, sesuai juga didedahkan peringkat awal, peringkat pertengahan, dan kemudian ada yang ketiga yang kita namakan sebagai ilmu rijal. Ilmu rijal satu cabang ilmu hadis juga yang penting untuk kita kenal dengan perawi. Maksud dia, siapa perawi tu dari segi background dia, identiti dia. Bukan dari segi status dia ni daif ke lemah, tak. Dari sudut perawi ni, dia ada ciri-ciri dia. Sebab nanti kita nak refer maklumat dia, kita kena tahu. Misalnya perawi tersebut, kita jarang jumpa maklumat tentang dia. Mungkin perawi yang ambil daripada dia kurang seorang ke, jadi menyebabkan dia tak terkenal. Jadi perawi-perawi ni kita nak cari kat mana? Sebab tu kita kena tahu. Ada juga dinamakan sebagai Al-Wuhdan, tentang Wuhdan, tentang perawi-perawi yang hanya diambil seorang je perawi daripada dia, so kurang dikenali, macam majhul lah. Ada juga jenis-jenis perawi yang ambil daripada ayah, ayah riwayat daripada anak, ayah riwayat daripada anak pun ada berlaku. Kalau kita tak mahir benda-benda ni, apa fungsinya? So bila mana ada dalam sanad ayah riwayat daripada anak, kita akan kata, sanad ni terbalik. Sebab kita tak tahu, takkanlah ayah riwayat daripada anak. Contohnya Wa'il bin Daud diriwayat daripada anak dia, diriwayat daripada anak Bakr bin Wa'il. Jadi kalau orang tak faham, mungkin sanad dia terbalik kot, mungkin anak yang ambil daripada ayah, takkan ayah daripada ambil anak. Jadi itu pun ada satu seni di dalam bidang hadis. Ada juga yang dihimpunkan Al-Asma'ul Mufradah, tentang nama-nama perawi yang pelik-pelik, yang biasanya ada satu je, tak satu dua je perawi yang nama dia macam tu. Nama yang aneh lah, bukan nama macam Abdul Rahman, Abdullah, nama yang yang susah nak ingat. Itu pun penting supaya kita tak berlaku tashif, tak berlaku kita faham bahawa perawi tersebut nama dia lain. Contohnya perawi yang Asim al-Ahwal tertukar jadi Wasil al-Ahdab, macam tu. Perawi yang nama dia pelik menyebabkan kadang-kadang kita rasa betul ke nama dia macam ni, mungkin nama dia bukan. So kita pun muskil. Itu penting untuk kita belajar ilmu rijal, cabang-cabang dia, riwayah al-akabir al-asagir, riwayat-riwayat ulama daripada orang-orang muda pun ada juga. Kadang-kadang kita kata takkan orang tua riwayat daripada orang muda, berlaku. Maksudnya ulama dahulu pun yang berusia sampai ke hadis diambil daripada guru yang lebih muda daripada dia. Itu cabang-cabang ilmu hadis yang perlu kita tahu. Tabakat dia di level tabi'in, macam mana kita nak tahu perawi tersebut tabi'in ke, sahabi ke, selepas daripada dia ke. Itu semua ada fun dia semua dalam ilmu rijal. Kita macam mana kita nak belajar ilmu rijal, macam mana kita nak belajar tentang seseorang perawi? Antara cara yang terbaik sekali, kita buka satu-satu kitab hadis, kita buka satu kitab hadis, kemudian kita study daripada situ, barulah kita refer kepada kutub ar-rijal. Misalnya saya nasihatkan untuk refer pada kitab al-Muwatta Imam Malik. So Imam Muwatta, karya Imam Muwatta Malik, meninggal tahun 179 Hijrah awal. Jadi sanad dia lebih pendek. Sanad dia lebih pendek kepada Nabi. Dan bila mana sanad dia lebih pendek, lebih mudah untuk kita nak belajar. Dan kebanyakan sanad-sanad dia menjadi madar kepada perawi-perawi lain. Maksudnya jadi key. Kebanyakan perawi-perawi yang bawah dia ni, kebanyakannya ambil hadis daripada perawi-perawi yang ada dalam Muwatta Malik. Dan banyak daripada perawi-perawi dalam Muwatta Malik juga perawi-perawi yang kuat lah. Jadi sesuai untuk kalau kita nak bergelumang dalam bidang hadis, untuk kita tatbik, kita praktiskan dalam Muwatta Malik. Kita buka kitab Muwatta Malik, kemudian kita tengok sanad dia, kita tengok perawi dia, baru kita berbalik kepada kitab Kutubur Rijal. Kutubur Rijal yang kita sebut banyak-banyak tadi misalnya kan. Itu dia. Dalam ilmu rijal penting juga untuk kita tahu tentang madar perawi yang kita sebut. Madar ni macam mana nak translate lah? Dia macam perawi yang jadi kunci kepada sanad. Misalnya kalau riwayat orang Mekah, kebanyakannya perawi-perawi dia akan jumpa kepada siapa? Misalnya kita kata kalau di Kelantan misalnya, kebanyakan ilmu-ilmu di Kelantan ni, orang Kelantan misalnya katakan ambil daripada Tok Guru Ni Aziz. Misalnya katakan. Jadi Tok Guru Ni Aziz adalah madar kepada ilmu orang Kelantan. Kebanyakan orang yang ambil, mungkin dikata aku mengambil daripada Tok Guru Ni Aziz. Misalnya macam tu. Jadi dalam perawi pun begitu juga. Kebanyakan mungkin sanad-sanad fulan berjumpa pada perawi sekian. Misalnya perawi di Madinah. Di Madinah perawi, kebanyakan sanad-sanad yang berjumpa ahli Madinah, kebanyakannya akan bertemu dengan Ibn Shihab Az-Zuhri. Daripada, kita kena tahu, kemudian daripada Ibn Shihab Az-Zuhri, antara yang banyak meriwayatkan daripada Ibn Shihab Az-Zuhri, Imam Malik bin Anas, kemudian Abu Ishaq, Ibn Ishaq. Jadi kenapa penting untuk kita ketahui supaya kita tak nanti tersalah masukkan sanad ni ke sanad ni, kita salah sangka. Jadi penting untuk kita tahu. Sanad ahli Madinah kebanyakannya berjumpa kepada Imam Malik dan Ibn Ishaq misalnya, dan kemudian kedua mereka ambil daripada Az-Zuhri. Sebab itulah kebanyakan sanad ahli Madinah berjumpa dengan Az-Zuhri. Begitu juga dalam sanad ahli Makkah. Sanad ahli Makkah banyak berjumpa dengan Amr bin Dinar. Daripada Amr bin Dinar, yang perawi yang ramai yang ambil daripada Amr bin Dinar, misalnya Ibn Jurayj dan Sufyan bin Uyainah. Daripada tempat lain pun ada, daripada Basrah. Misalnya Basrah kita ada Qatadah bin Du'am As-Sudusi dan Yahya bin Abi Kathir. Jadi Qatadah dan Yahya perawi, ini adalah sanad ahli Basrah, kebanyakan bertemu pada Qatadah dan Yahya bin Abi Kathir. Dan perawi yang banyak meriwayatkan daripada mereka berdua, misalnya Hammad bin Zaid, Ma'mar bin Rashid, Syu'bah bin Al-Hajjaj. Diorang ni antara perawi-perawi yang penting kita nak tahu. Diorang ni adalah level perawi, anak-anak murid besar kepada Qatadah dan Yahya tadi. Begitu juga dengan sanad al-Kufah. Kita ada A'mash antara banyak riwayat daripada dia juga, misalnya Sufyan al-Thawri. Jadi bila mana kita lalu kebanyakan sanad-sanad ni, kita akan jumpa dengan nama-nama ni. Sebab diorang ni antara yang menjadi key kepada tersebarnya ilmu-ilmu hadis di tempat diorang. Macam dalam fiqh, kenapa kita asyik sebut dalam fiqh Syafi'i, Ahmad, Imam Malik, Imam Hanifah? lalas mufik berbalik kepada diorang. Soalan macam itulah. Jadi dalam bidang hadis pun ada dia punya level. Okey, itu penting juga dalam kita belajar dalam rijal. Begitu juga antara perbahasan penting dalam rijal ialah kita tahu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Siapa yang paling antara yang banyak meriwayatkan hadis?